Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo berpandangan, sorotan negatif terhadap kinerja polisi paling banyak terjadi di dua divisi. Pertama, di divisi lalu lintas lantaran langsung berhadapan dan berhubungan dengan masyarakat. Dan yang kedua, di divisi reserse, lantaran seorang pejabat reserse memiliki fasilitas diskresi atau bisa membuat keputusan langsung tanpa harus menunggu keputusan pimpinan. Untuk membahas seperti apa upaya Polri dalam memperbaiki citranya terkait fasilitas diskresi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, dalam perbincangan sebelum ini, Bapak telah mengutarakan beberapa upaya Polri untuk memperbaiki citranya di mata masyarakat. Lantas apa pendapat Bapak atas adanya surat pembaca di Harian Nasional yang mengungkapkan keluhan warga Surabaya terhadap kinerja polisi dalam menangani kasus pencurian yang dialaminya? Nah, kalau ada surat pembaca Kompas seperti itu kasuistik. Kasuistik artinya apa? Itu satu kasus. Nggak bisa kasus mikro dijadikan potret makro. Jadi yang harus dilihat adalah, kalau ada kasus seperti itu, sebetulnya kesalahan sistemnya di mana? Menurut saya satu, penyalahgunaan prinsip diskresi itu. Kedua, dengan prinsip diskresi yang sifatnya tertutup, yang terjadi kemudian adalah main-main begitu. Nah, dan dari seluruh polda yang paling memang metro nih, sampai saya bilang ke kapolda dan wakapolda itu, kalau mau benar, ambil 80% orang serse di metro ini cemplungin ke laut, yang 10% dididik ulang, yang bisa dipakai itu mungkin hanya 10%. Baik Pak Her, apakah ada upaya dari Polda Metro dalam mengatasi masalah ini? Nah, sekarang misalnya, ini Wakapolda Metro ini kan orangnya keras lagi. Dia tiap malam minggu itu keliling-keliling sekarang ke polsek-polsek, ke polres-polres itu ngecek ruang tahanan. Biasanya itu orang karena tidak ada kontrol atasan gitu, nanti tahanannya suruh keluar bayar. Jumat nanti minggu masuk lagi gitu. Atau sebaliknya, dia nangkep orang, hari Jumat dimasukkan sel, tidak didaftarkan, dinego. Nanti kalau negonya cepat, harganya jadi, Sabtu dikeluarin. Atau minggu dikeluarin gitu. Dijadiin dagangan dan pemerasan. Ini semua orang tahu, ini praktek. Nah, saya pernah mendapati kasus, dua orang asing kontrak dagang di Singapura di bawah hukum Inggris, arbitrase di London, kontrak sedang berjalan, ribut karena dagang batubara di Kalimantan. Tiba-tiba salah satu pihak dijemput oleh polisi, tiga orang ke Kalimantan, dijadikan saksi, dibeliin tiket dari Kalimantan ke Polda Metro, diinapkan di Hotel Bintang 3, diperiksa hari Sabtu, hari Minggu oleh unit kendaraan bermotor Polda Metro Jaya. Hebat sekali polisi Indonesia ini, saking dedikasinya sampai hari Minggu pun dia kerja meriksa gitu. Dan ini belum selesai kasusnya. Dan banyak lagi yang seperti itu gitu. Nah, jadi di atas sendiri sekarang ada upaya keras juga, ada ini. Kalau nggak percaya itu cek itu. Wakapolda Metro itu paling ditakuti sekarang karena dia kerjanya keliling-keliling dia. Babatin yang nakal-nakal begitu gitu. Tapi kan nggak bisa jadi Don Quixote sendirian dia, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.